Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren sedaya ingkang sanget kawula hormati, para ulama nahdiyin beserta pengurus cabang MWC NU kabupaten atau kota ingkang kawula hormati, ugi dumateng sedaya pengurus daerah Muhammadiyah, ugi dumateng pengurus-pengurus LSM ingkang wonten ingkang kawula hormati, hadirin kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kesekian kalinya kula kali panjenengan tasih saged mirengaken ngaos. Mandar muga ngaos menika dadoso pengaosan ingkang membawa barokah soho manfaat dateng kula panjenengan sedaya, saged dipun dadosaken bekal hidup, sangu bermasyarakat, bertetangga, berdagang ataupun beribadah datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kala wingi kula kali panjenengan dugi datang halaman 100 bagian atas, sakniki kita dugi datang halaman 100 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Amma man yashabuka li fi'lika ma'ahu wa naf'ika lahu falaysa bi sahibin haqiqatan li anna qasdahu mujarradu qada'i hawaijihi minka fa idza zala gharaduhu faraqaka. Amma man anapun utawi uang yashabu kangancani sapa man ka ing sira li fi'lika krana oleh nyambut gawe ni sira ma'ahu sartane man wa naf'ika lan krana oleh paring manfaate sira lahu maring man. Ngoten niku falaisa mongko ora ana sapa man iku bisa ibin kanca hakikatan ing dalem hakikate. Apa li anna qastahu krana satuhune sejane man iku mujarradu qada'i hawaijihi murnine nekani pira-pira kebutuhane man mingka saking sira. Fa idza zala mungko arikalane wis ilang apa gharaduhu sejane man faraka mungko misai sapa man ka ing sira. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawuh niki Kyai Musonib, amman yashabu kali fi'lika ma'ahu dening uwong sing gelem ngonconi karo sampean oleh ngonconi niku mergo sampean nyambut gawene dadi siji karo wong iku, utawa sampean bisa memberi manfaat keuntungan datang tiang nikuau, maka orang yang seperti itu masih belum bisa dikatakan teman secara hakikatan. Nyedeke nang sampean krono ada sesuatu yang diinginkan. Sampean krono tasih nyekel jabatan, dicedeki nang wong niku mbok krono kepingin oleh nopo, mbok kepingin oleh manfaat dikei duit, mbok krono kepingin dikei proyek, mbok krono kepingin dikei jabatan. Konco sing nyedeki nang sampean model-model koyok ngeten niku wau itu adalah bukan teman sejati. Sebab napa kok mboten diarani kanca sejati? Karena tujuan mereka dekat datang panjenengan, mendekat karo sampean, iku tujuane mek hanya ingin memperoleh apa-apa yang diinginkan saja. Dadi dhek niku gelem nyedek nang sampean krana ada sesuatu yang diharapkan saking panjenengan. Andai kata tidak ada sesuatu yang diharapkan sampean saking panjenengan, maka orang itu akan menjauh. Ada orang dekat teng sampean kepingin dikei duit. Yo gatine sak durung oleh duit. Cedok nang sampean. Komunikasi terus nang sampean. Barang duit wis mari sampean kei. Insyaallah wong lek panjene tujuane golek duit tok. Jangankan dia akan datang ke rumah sampean. Insyaallah SMS pun tidak akan dia lakukan karena tujuannya telah berhasil. Lah markane wong sing ngoten niku mboten kenek diarani kanca sing sejati. Dadi apik lek mergo duwe-duwe. Niki mboten ningali wong liya niki, mboten ningali wong senajan dulur dhewe. Senajan kanca raket karo panjenengan, lek apike nang sampean niku krana ngarep-ngarepe apike tok, lek loman dikonco, lek wis medit dirasani. Lek ngekei dianggap konco, lek wis dak ngekei dianggap musuh. Medit dirasani elek ngalor ngidul. Wong sing gak ada watek koyok ngeten iki duduk konco sejati. Artinya dia hanya mendekat datang panjenengan karena ada sebuah kepentingan yang ingin dia peroleh. Lek wis kepentingan ini ku sampun berhasil, ndak akan mendekat lagi datang panjenengan. Loh, niki jenenge dudu wong sing kenek dianggap konco sejati. Dadi ngati-ngati. Zaman sak niki-niki usume, tiang itu mendekat kepada orang lain hanya karena kepentingan saja. Wis weruh kebutuhane. Coblosan, pilihan umum, pilihan bupati, pilihan gubernur. Nopo komentarnya orang sakniki. Ah, aku ndak katene nyoblos. Lek dikei duit nyoblos aku. Lah, dia hanya akan melakukan sesuatu kalau ada manfaat yang lari kepada dirinya. Ini kenyataan zaman sing dadi koyok ngeten. Nuwun sewu, ini hanya sekedar contoh yang ketepatan berkenaan kali pemilu. Lain daripada itu juga banyak. Ono arek enom lanang, umure sik selawe. Kok seweneng nemenang wong wedok umure wis 40. Sing wedok niku sugih. Dhe'e nyedek nang wong wedok sing wis umur 40 itu bukan karena ada kemanfaatan yang disampaikan kepada wong wedok niku wau, tapi krana dhe'e mengharapkan sesuatu imbalan yang akan manfaat kepada diri si lelaki tadi. Wong koyok ngeten iki duduk konco hakiki. Nggih. Panjenengan dikerubuti wong tepak duwe jabatan. Apa kok dikerubuti? Krana wong sing rubut nang sampean niku ana maksude. Lek sampean wis ndak dadi, ya ndak kira nyedek nang sampean. Nah, kula ngomong ngeten iki duduk berarti kula nyinggung sinten? Tapi artinya, dalam menilai teman itu adalah teman sejati dan tidak, cukup niku tok. Lek tepak njabat cedek, tepak ndak njabat kok ngedoh, itu berarti teman dalam kepentingan. Tapi lek onten tiang nyedek nang sampean, dalam keadaan sampean duwe jabatan dee gelem nyedek, sampean ndak duwe jabatan dee yo gelem nyedek, niku adalah teman yang sangat oke. Dan orang itu perlu panjenengan rawat ojok didoi. Wong sing ngoten niku repot goleane. Akan selalu mendekat. Dijalui fatwa. Dijalui konsul, dikonsultaseni. Dijalui pendapat. Enak terus pendapate. Tepak rukun karo sampean. Dijalui pendapat. Yo enak. tepak murang-muring mari tukaran nang sampean dijaluki pendapat yo tetep enak. Ndak tahu ngelek-ngelek no sampean. Senajan wis ndak rukun. Senajan wis mari duwe perkara tidak mencampur adukkan. Dan itu adalah teman sejati. Mengantarkan panjenengan mulai teko donya ngantos dumugi dateng swargane Gusti Allah. Dadi lek golek kanca nggih golek sing ngoten niku iku sing apik nemen. Lek kanca tepak nyolongan iku sampean cedheki tapi kandhanono, aja melok nyolong. Kanca sampean nakal, lek sampean iso sampean cedheki. Halang-halangilah dari kenakalannya. Ana wong hobine caruk, cedhek ana. Kandhanono bahwa caruk itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kanca yo tetep kandhanono, ndak nyopo karo sampean yo tetep kandhanono. Itulah teman yang sejati. Lek mboten ngoten kanca niku maka dia tidak akan dikatakan teman sejati. Monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraqa lamono mencorong laka kaduwe sira apa nurul yakin nuri keyakinan yakin niku panggonane ndek ati berarti lee ana ndek jerone ati itu sama dengan tempatnya ilmu. Yakin itu adalah mantap, mantap itu adalah ilmu. Lek panjenengan niku nglakoni perkara kok sik mamang bener apa ndak barang sing tak lakoni iki berarti sampean durung duwe ilmu. Lek sampean nglakoni barang mengerjakan satu pekerjaan sampean belum tahu apa status yang Anda lakukan itu, iku sampean jenenge nglakoni tompo ngangge ilmu. Lek wis jenenge tanpa memakai ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun ndak diterima. Sopo-sopo ni wong melakukan sebuah perbuatan tanpa didasari dengan pengetahuan yang cukup, maka segala perbuatannya akan ditolak oleh siapapun. Dadi gampangane sampean kali kula lek nglakoni napa-napa kira-kira ayo sak durunge nglakoni niku sampean ngerti temen nang kelakuane niku. Oh, iki memang diperintah oleh Allah. Monggo kita lakoni. Oh, ini dilarang oleh Allah. Monggo kita tebi. Nyambut gawe dagang ini iki apa hukume? Kedepan bagaimana ilmunya? Niku cara hukum syariat. Lek cara hukum keberhasilan sak durunge sampean berdagang, njajalo dhisik. Takono dhisik ya apa carane berdagang. Baru setelah mendapatkan ilmunya berdagang, silahkan Anda berdagang. Lek sampean wis duwe ilmune dagang supaya ndak rugi carane ngene, supaya ndak haram monggone agama carane ngene, supaya ndak apik, ndak elek nang tangga carane ngene. Lek sampean lakoni kabeh ndak mungkin tangga-tangga sampean bakal benci nang sampean. Apa maning dulur? Lek sampean niku nglakoni perkara nurul yakin durung mantep ana ning sampean. Ilmune durung ceket nek sampean. Kelakuane apik tapi tangga nang sampean ndak seneng. Maca Quran dibangetaken ana ndek njero ndukure speaker. Sopo sing maca sak karepe? Kula takon teng panjenengan, yok napa hukume wong maca Quran? Api wong Quran niku kalamullah. Jarene puji-pujiane arek niku. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun kodimun, dawane Gusti Allah sing kodim, layu malu sama uhu, ndak bosen lek dirungokno. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin, sing ndak podo karo omongane menungso, ndak podo karo kelakuane menungso. Diwocon iku oleh ganjaran. tapi krono mocone secara zahir mboten dilengkapi karo ilmu. Tonggo-tonggo niku ndak seneng. Maca Qur'ane oleh ganjaran, tapi speaker iku lho banget sampai tutuk nang kuping centar-centir. Sementara tonggo sampean ana sing loro. Sampean speaker dibangetno. Sing maca Qur'an seneng, kupinge sing ngrungokno, Cak. Dadi lek sampean diilono wong kaya kejadian kalau nyonton sebuah surat kabar, ana ceritane wong caruk mergo tonggone niku nyetel unen-unen ning etip dibuangetno sampai kesel akhirnya terjadi lancaruke. Kenapa kok bisa terjadi caruk? Karena perbuatan kedua-duanya tidak didasari oleh nurul yakin. Mboten didasari karo ilmu. Tidak mantap. Dek ndak faham kalau munyekno unen-unen atip sing banget iso ganggu nang tonggo, itu tidak disadari. Atau dia sudah tahu tapi sengaja dilakukan sebuah kesalahan. Uang sing wis ngerti tapi ndak dilakoni, niki hukumi padha karo tiang bodoh. Duwe ilmune tapi ndak dilakoni, padha mawon kadu ndak duwe karo ndak duwe ilmu. Hadirin bapak-bapak mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, para pecinta dan jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang kula hormati, lau asyraka lamono mencorong laka kadwi siro apa nurul yakin nuri keyakinan ail ilmu tegese ilmu ngerti billahi kelawan Allah wabimalan kelawan barang wa ada kang janjeni sapa Allah bihi kelawan ema ala lisani nabihi ing atase lesane nabine Allah ai lau kathuro tegese lamono akeh wa adho alan padang apa dalikan nuru mengkono-mengkono nur fi qalbika ing dalam atine sira laro aita moko yektine ningali sira al akhirata ing akhirat fitil kal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah isyraqu nuril yakin. Tingkah niki wau mlayune dateng tingkah isyraqu nuril yakin ningali ing akhirat akroba hale luweh parek ilaika maring sira min nafsiha ketimbang kahanane akhirat fi halati antar hala eng dalam tingkah yento budal siro ilaiha maring akhirat ay fi halirti halika tegesi eng dalam tingkah budale siro ilaiha maring akhirat wahululika lan eng dalam nalikane manjinge siro fiha eng dalam akhirat. Lek wau kula ngomong ilmul yakin nurul yakin niku terkait dengan kehidupan kita wonten ing donya. Saat niki kalau kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, yang titik temunya adalah al ilmu billah, tahu kepada Allah. Ngeten. Le'e sampean niku yakini nang Gusti Allah temenan. Le'e sampean ngerti nang Gusti Allah niku temenan. Betul-betul Allah itu mengetahui. Sampean mengetahui nang Allah. Allah kenal nang sampean, sampean kenal nang Allah. Kalau memang itu betul-betul terjadi kepada diri sampean, sing ngerti niku wau bima wa bima wa ta'ala lisan nabi, dan sesuai dengan janji-janji yang disampaikan oleh para utusan Allah. Ai lau kathuro. Andai kata pengetahuan kita tentang Allah itu sudah banyak. Lan nur sing onok di ati. Niku tambah padang. Padangi nur ati kulo sampean niki pak bu. Mergo kulo ambik sampean kenal nang Gusti Allah. Jari sing rungok no waduh. Dungaren ngajini Gus kok tegang. Mboten tegang. Ini adalah ilmu. Ilmu kita kepada Allah sampai di mana? Le ilmu kulo kali sampean nang Gusti Allah ku mancer tutuk ndukur. Intine semua perbuatan yang kita lakukan, perkataan yang kita ucapkan, itu berkaitan penuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya la ro'aital akhirata. Sampean akan melihat akhirat itu lebih dekat kepada kita. Walaupun kita masih hidup di dunia. Ketimbang sampean budal nang akhirat mati. Wonten wong mlebu nang akhirat menyesali perbuatannya. Ya Allah, rungono biyen tak akehi amalku iki. Loh, berarti kan dia tidak paham dengan Gusti Allah. Mengapa di alam akhirat dia sampai menyesali perbuatannya? Disiksa nang Gusti Allah getun. Apa kok getun? Karena dia tidak urun nang Gusti Allah. Maaf, dia hidup ada di alam akhirat, tapi jaraknya dia dengan Allah lebih jauh dibandingkan dengan orang yang hidup di dunia, tapi dia betul-betul kenal datang ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dipraktekkan tentang Al-Quran, sampean selalu bersama dengan Allah di mana saja anda berada. Loh, keadaan sing koyok ngeten niki jarang kita miliki. Kalau kita sudah betul-betul memiliki keadaan sing koyok ngeten, dak ana barang sing luwe cedek ketimbang Gusti Allah. Hatta wong mati pun wis ngadep nang ngarsane Gusti Allah, sik cedekan sampean, syukur sampean betul-betul kenal nang Gusti Allah. Lek wis mlebu nang kuburan disiksa nang Gusti Allah getun. Lah biyen po'o benekno atine cekne temenan oleh cedek nang Gusti Allah. Te'e mati ono di akhirat tapi ngeroso ato nang Gusti Allah. Tidak merasa menjadi hamba Allah. Dilebokno nang neraka merasa dia menjadi musuhnya Allah. Napa? Wis dilatih mulai teko si urip. Lek awake nerima barang sing ndak enak, atine selalu ngersula. Lu sampean nerima barang sing ndak enak munggo ati sampean, sampean iku ngersula nang sapa? Lek sampean ngersula, ndak ana maning sing dikersula niku kecuali Gusti Allah. Sik urip ndek donya sampean wis nganggep musuh nang pangeran. Apa maning lek wis mati? Sehingga disiksa iku sampean nangis. Apa? Krono sampean menganggap siksaan bagi anda itu tidak pantas. Kok ndak pantas? Ya krono sampean ndak ngerti nang karepe Gusti Allah. Lek kanggene tiang sing pun cedek nang Gusti Allah, disiksa niku mboten susah. Ya pancen iki sing pantes kangge aku pisan. Apa? Oleh awakku iku nakal. Awakku iku kacar-kacir. Awakku iku kelakuane bejat. Dadi nang Allah dikei coba koyo ngene pantes. Dia tahu apapun yang dia terima dari Gusti Allah, dia selalu menyadari. Mengapa kok menyadari? Karena dalam hatinya sudah ada nurul yakin. Nurul yakin telah terang di dalam hatinya. Ketahuan, pengetahuannya dia kepada Allah niku wis nemen jerone. Mboten cethek-cethek koyo kula mbek sampean kan cethek nggih. Lek oleh nikmat alhamdulillah. Lek dikei coba innalillah. Sik pindhoan lek innalillah. Kadang dikei coba niku meso. Wong dikei nang Gusti Allah kok meso. Mesti lek dikei nang Gusti Allah niku ya syukur apapun yang diberikan oleh Allah. Tetap kita harus bersyukur karena Allah itu adalah kekasih kita. Allah itu adalah teman sejati kita. Ojo keliru lho nggih. Bukan syuraka, mboten. Sahib yang menemani kita dengan sejati. Lek teman sejati syarik murtad. Ojo keliru. Nek hikam niku mboten belajari sampean ngarani koncone Gusti Allah mboten. Artinya Allah selalu bersama dengan kita dibahasakno nang tiang-tiang sakniki konco. Allah itu sahabat kita. Allah yang menemani kita. Allah yang menolong kita sekaligus juga Tuhan kita. Tuhan kita itu segala-galanya, Cak. Sing api-api tok lek sing elek berarti teko sampean dhewe. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Barang yang mengenak kepada diri kita lek pancene apik niku teko Gusti Allah. Lek elek berarti kita yang menyebabkan elek itu. Apa kok iso elek? Krana ilmune kurang. Ilmu dalam hati kita tentang Allah kita kosong. Jadi perbuatan kita selalu menyalahkan orang lain sekaligus menyalahkan Allah. Nah, kapan kula kali panjenengan iso dadi wong yang betul-betul merasa ditemani oleh Allah selama-lamanya dan selalu ditemani. Kapan kula ambek sampean singkate duwe perasaan kaya ngoten. Duduk sampean tok ya masih kula ya nggih, Bu. Kula niki mek ngomong, ngomong niku gampang. Sing angel niku kelakuane. Nggih. Ngomong niku gampang. Maido apa maning? Ndak kate ana sekolahe maido iku. Pian delok titele wong niku ana titel doktoran sarjana pendidikan maido. Mboten wonten tak katik sekolah maido niku. Maido ngilokno, mboten sarjana ngilokno, ngono. Sarjana maido mboten nonton. Magister maido Indonesia ndak ono. Sing repot niku nglakoni. Mila saking menika, ayo bareng-bareng njaluk nang Gusti Allah, mandar muga kula kali panjenengan betul-betul menjadi orang yang hati kita bersinar dengan nurul yakin, dengan pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dadi masih wong ini ku urip. Niku luwe cedek nang Gusti Allah ketimbang wong sing wis mati ngadep nang Gusti Allah. Niku nomor siji. Nomor loro, walaro aita mahasinat dunya. Lan yektinin ningali siro. Mahasinat dunya ing biro-biro kebagusan dunyo. Kod zoharot hale. Teman pertelo opo mahasinu dunya. Kasafatil fana'i. Kasafatil fana'i. Hale kok. Kod zoharot. Teman-teman pertelo opo kasafatil fana'i. Grohono alam fana'i. Ail fana'i tegesi sirno. Asyabihati kang den serupaken bil kasafati kelawan gerhono bi fathil kafi kelawan fathai kaf ail kusufi tegese gerhono wa taghayyuri lan berubah au kasriya uta den waca kelawan kasroi kaf iku wahya utawi al kisfa al kitatu iku sak potong minasyai saking swiji-wiji yudha kang yughatta kang den tutupi biya kelawan alati al ina apa wadah falal taltafitu mongko ora noleh ilaihi maring ina an nafsu apa ati apa awa-awaan wala tanzulan ora ningali nafsu maing barang alaiha fi kadat min dalem ina alaiha ing atase dunya lek kula ambek sampean nurul yakin pun padang niscaya kita akan melihat kebaikan-kebaikan dunia ini seakan tampak seperti sebuah gerhana. Yok nopo uang delok graono. Tadi di delok graono itu. Graono niku akan terlihat paling lama setengah hari. Atau katakanlah 6 jam. Niku paling suwe. Delok pertama kali kayaknya terlihat gerhana. Setelah itu gerhana itu akan hilang. Begitu juga dengan keindahan-keindahan dunyo. Kangge tiang sing nurul yakinnya telah bersinar terang ada di dalam hatinya. Keindahan dunia niku didelok koyo mek sakilat mawon. Mengapa demikian? Dia sudah sering mempraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mbok bile kenikmatan-kenikmatan dunia sing dirasakno niku tidak ada yang kekal. Sedoyo kemewahan dunia itu akan berakibat fatal. Delok dunyo api, sret. Lek wis seneng, maka akhire kepingin. Lek wis kepingin, coro-coro nopo mawon. Baik yang diperintah atau yang dilarang oleh syarak, dilakoni. Nah, kalau yang dilakukan itu sudah bertentangan dengan syarak, maka secara otomatis akan ada tindakannya. lek pun wonten tindakane, maka dia akan menjadi menyesal karena tindakan itu tadi. Asale seneng, gitu? Suwe-suwe nih male aras-arasan. Suwe-suwe nih male ngeluh. Gini kudunya. Dadi ndelok gemerlape donya niku ndak didelok tepak seneng itu. Ketika dia senang, maka dia ingat bagaimana ketika dalam keadaan sengsara. Dadi masya nerimo nikmat gede, ndak sepiro senengi. Sebaliknya, lek panjenengan nerimo barang yang mengecewakan, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sampean ndak delok, ndak senengi. Deloan mar ndak senengi kono apa? Kita selalu sadar kalau mau berpikir bahwa di dalam setiap ketidaksenangan setelah itu akan terjadi yang namanya kesenangan. Setiap kesusahan setelah itu akan ada yang namanya gembira. Tetibalan bahasa itu yang saat ini kini ku stabil antara nih dalam keadaan seneng utawa keadaan susah. Ndelok konco sing apik karo ndelok konco sing elek iku padha kabeh. Apa krono masih konco niku elek, tidak selamanya orang yang jelek kepada kita itu akan menjadi musuh. Mungkin di satu saat dia akan menjadi sahabat kita yang sangat dekat, dan sebaliknya orang yang dekat dengan kita tidak selamanya dia akan menjadi sahabat karib. Tapi mungkin sebentar lagi dia akan menjadi musuh yang sangat berlawanan dengan kita. Bahkan akan sering menyakiti diri kita. Milo saking meniko, mandar muko kulo kali panjenengan, dipun paringi nurul yakin yang betul-betul mumpuni, diparingi nurul yakin sing betul-betul kata, dening Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang stabil hidupnya. Menerima apapun, kita akan terima dengan hati yang sama. Tidak terlalu gembira, tidak terlalu susah, tidak terlalu senang, apalagi kecewa. Mandar mugo, nopo engkang kaulo aturake, rupo isine pengajian kitab hikam niki, mandar mugo kulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul baik, dan mendapatkan barokahnya al-musonif, gemeniku Kiai Ahmad Ibni Atha'illah As-Sakandari. Menawi wonten salah lupute, kulo njaluk sepuro, le onok senengi utawa enake, niku sedaya saking Gusti Allah, terlepas semuanya, tidak pernah lepas dari mulutnya Yazid al-Bustami niki, tapi Yazid al-Bustami niki semata-mata corong mawon saking kersane Gusti Allah. Tidak ada kata-kata yang hebat dan tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati, karena semua itu adalah kehendak Ilahi Rabbi. Salalu putih saking kulo awalan wa akhiran nyun agungipun pangapunten hadanallahu wa iyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.